Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kitab Aunul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad, masih dalam bab Al-Jarisu, tetangga yang jelek, yang jahat. Di mana pada hadis yang pertama, atau kita telah memasuki bab yang berikutnya, bab la yu'zi jarahu, bab tidak boleh menyakiti tetangga. Di mana pada hadis yang pertama ini telah disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang seorang perempuan yang mengerjakan sholat malam, berpuasa pada siang hari, bersedekah, dan ketaatan-ketaatan lain dilakukan oleh perempuan ini. Namun perempuan ini menyakiti tetangganya dengan lisannya, baik dengan mencaci maki, merendahkan, mengibai, dan bentuk-bentuk kezaliman lain dengan lisan. Maka kata Rasulullah SAW, la khaira fiha. Perempuan itu tidak ada kebaikan padanya. Padahal dia sholat, puasa, bersedekah. Tapi karena lisannya menyakiti tetangganya, maka Nabi SAW katakan tidak ada kebaikan pada perempuan itu. Hiya min ahlin nar. Perempuan itu termasuk penduduk neraka. Kemudian para sahabat bertanya lagi, ada perempuan yang hanya mengerjakan sholat wajib, bersedekah dengan beberapa potong keju, ya, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya, tidak pernah menyakiti siapapun. La tu'zi ahadan, tidak pernah menyakiti siapapun. Maka Nabi SAW mengatakan, hiya min ahlil jannah, perempuan itu adalah penduduk surga. Dan hadis ini telah dijelaskan oleh Syekh Zaid rahimahullah. Dia telah menyebutkan faedah-faedah yang terkandung dalam hadis ini, yang intinya ancaman yang sangat keras bagi orang yang menyakiti tetangganya walaupun hanya dengan lisan, sebagaimana disebutkan dengan dalam hadis ini, apalagi kalau menyakiti dengan kezaliman atau gangguan yang lebih besar dari itu. Maka dalam hadis selanjutnya, Al-Imam Al-Bukhari berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Hadis sahih dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Rasulullah SAW, tidak masuk surga tetangga atau seseorang yang membuat tetangganya merasa tidak aman dari kejahatan-kejahatannya. Kata Rasulullah SAW, tidak masuk surga orang yang membuat tetangganya merasa tidak aman dari kejahatan-kejahatannya. Kata Asy'ar Zaid Al-Madkhali rahimahullah menjelaskan hadis ini, fi hadzal haditsil mujaz, dalam hadis yang ringkas ini tapi faedahnya sangat banyak, wa'idun syadidun liman la yuhsinu ila jarihi bal yu'dhihi bi syururihi allati la yajuzu li ahadin an yutliqaha ala jarihi walau kana kafiran. Dalam hadis yang ringkas ini menunjukkan ancamannya sangat keras bagi orang yang tidak berbuat baik kepada tetangganya. Ancaman bagi orang yang menyakiti tetangganya, mengganggu tetangganya dengan kejelekan dan kejahatan-kejahatan. Dan hadis ini menunjukkan apa? Tidak boleh seorang membiarkan dirinya menyakiti atau menzalimi tetangganya, meskipun tetangganya itu orang kafir. Apalagi kalau muslim. Maka tidak boleh sama sekali kita mengganggu tetangga dengan berbagai bentuk kezaliman atau gangguan. Kemudian kata beliau, wal bawa'iqu jam'u ba'iqatin wahya syurur wal adzah. Al bawa'iq dalam hadis ini adalah jamak dari ba'iqatun, yang maknanya adalah kejahatan dan gangguan. Fa idza kana jaruka la ya'manu min adzaka faqad waqa'at fi hadzal mahzur. Sehingga jika tetanggamu merasa tidak aman dari gangguanmu, ya, jika ada tetangga kita yang merasa tidak aman dengan keberadaan kita di sampingnya karena mengganggunya dengan berbagai bentuk gangguan, baik dengan lisan atau yang lainnya, maka kata beliau, engkau telah jatuh pada larangan ini. Wastahqaqta hadzal wa'id al-mudhaha fil mantuqil hadis, dan engkau berhak untuk memperoleh ancaman yang telah dijelaskan dalam hadis ini secara tersurat. Nah, sangat jelas. Tidak masuk surga, kata Rasulullah SAW, seseorang yang membuat tetangganya merasa tidak aman dari gangguan, dari kejahatannya. Secara tersurat, sangat jelas. Nah, jika kita baca langsung paham, itu makna mantuk. Wa idza kana jaruka aminan min adzaka la yata'adza minka wa la yakhafu minka fa abshir bi ajril ihsan wa kafil adza minallah. Sebaliknya, jika tetanggamu merasa aman dengan keberadaanmu di sampingnya, ya, berada di sebelahnya, merasa aman, tidak pernah diganggu, ya, oleh dirimu, dan tidak takut dengan keberadaanmu, maka kata beliau, fa'abshir bi ajril ihsan, maka bergembiralah dengan pahala berbuat baik kepada tetangga. Dan dijauhkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu hadis ringkas berikutnya, bab la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsanu syatin. Bab tidak boleh seorang itu meremehkan tetangganya walaupun hanya memberikan firsanusyah, kikil kambing, walaupun hanya memberikan kikil kambing. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Malik an Zaid bin Aslam an Amr bin Muaz al-Ashhali an jaddatihi annaha qalat. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sanad hadis yang sahih ini sampai neneknya Amr bin Muaz al-Ashhali berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada neneknya Amr bin Muaz al-Ashhali ini, ya nisa al-mu'minat la tahkiranna imra'atun minkunna li jaratiha walau qura'u syatin muharraqin. Wahai perempuan-perempuan yang beriman, janganlah salah seorang dari kalian meremehkan tetangganya, ya, walau hanya diberi qura'u syatin muharraq, walaupun hanya diberi qura'. Qura' itu bagian betis yang tipis, yang tidak ada dagingnya. dari kambing ya, walaupun diberi tulang kaki kambing yang tidak ada dagingnya, yang dibakar ya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah seseorang itu meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya diberi tulang kambing yang tidak ada dagingnya, yang dibakar. Berikutnya hadis wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, ya nisa al-muslimat, ya nisa al-muslimat, wahai perempuan yang beriman, wahai perempuan yang beriman, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsanusyah. Janganlah seorang dari kalian meremehkan tetangganya walaupun hanya diberi kikil kambing atau tulang kambing. Maka kata Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah menjelaskan dua hadis ini, hadzani nassani ka ghairihima minan nususis sabiqah allati tu'tabaru kulluha fi sya'ni huquqil jiwar. Dua hadis ini seperti hadis-hadis yang sebelumnya yang menjelaskan besarnya hak tetangga. Wa qad ta'allamna minha ma yatarattabu 'ala silatil jari wal ihsani ilaihi wa kaffil adza 'anhu min al fadli was thawab. Dan telah kita pelajari hadis-hadis sebelumnya, ganjaran yang diperoleh oleh orang yang berbuat baik kepada tetangga dan tidak mengganggu tetangga, keutamaan dan pahala yang telah disebutkan dalam hadis-hadis yang telah berlalu. Begitu besar pahala orang yang berbuat baik kepada tetangga. Wala syakka anna husna ta'amuli ma'al jiran yadullu 'ala sidqi fil ukhuwati wal wafa'i fi suhbah. Dan tidak ada keraguan lagi bahwa kebaikan dalam berinteraksi dengan tetangga menunjukkan kejujuran dalam bersaudara, bersahabat, setia dalam bersahabat. Kama ja'atil ahaditsu bitahdziri minal isaati ilal jar wa hadmi haqqihi wa idza'ihi, sebagaimana telah datang hadis-hadis yang memperingatkan agar tidak berbuat jelek, berbuat jahat kepada tetangga, dan hadis-hadis yang memperingatkan agar kita tidak menzalimi tetangga dan mengganggunya, tidak boleh mengganggu tetangga. Wa fi hadzal haditsi wallazi qablahu, dan dalam hadis yang telah kita bacakan tadi dan hadis-hadis yang sebelumnya, irsyadun minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawjihun wa targhibun fil ihsani ilal jar. Pada hadis-hadis tersebut ada bimbingan, ada arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam serta motivasi, dorongan agar kita berbuat baik kepada tetangga. Wa khussan nisa'u bizikr, wa khussan nisa'u bizikri lima lahunna minal yadil mubasharati fi mu'natil manzili fil ghidha'i wa nahwihi. Dan dikhususkan penyebutan perempuan ya dalam hadis tadi ya, ya nisa al-muslimat kata Rasulullah SAW, disebabkan karena perempuan itu berurusan langsung ya, dalam menyiapkan makanan ya, dan yang lainnya dalam atau dari pekerjaan rumah. Sehingga fa'arsyada Nabi SAW nisa'al muslimin ilal hadiyati ilal jiran wala yahtaqir minal ma'ruf syai' walau bisyai'il qalil. Ya. Sehingga Nabi SAW memimbing perempuan-perempuan muslimah supaya mereka memberikan hadiah kepada tetangga-tetangga mereka, dan jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun yang diberikan itu hanyalah sesuatu yang sedikit, yang dianggap sepele. Famal hadiyah illa rumzun lisillati wal mahabbati wasidqi fil muamalah. Hadiah yang diberikan kepada orang lain itu hanyalah simbol, ya, yang menunjukkan kita itu masih berhubungan, ya, menunjukkan kita itu cinta dan jujur dalam berinteraksi dengan tetangga dan yang lainnya. Wahya kamakila, dan hadiah itu sebagaimana ucapan orang-orang Arab, pepatah bahasa orang-orang Arab, al hadiyatu tasulus sakhimata minas sudur. Ya. Hadiah itu bisa menghilangkan kedengkian yang ada pada dada-dada manusia. Fa arsyada an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisaa ila badliha walau kana syai'an yasiran haqiran. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya, terkhusus perempuan, agar memberikan hadiah walaupun hadiah itu sedikit dan dianggap sepele. Seperti apa tadi? Qura'u syatin, firsanu syatin, ya. Bagian kambing yang dianggap tidak berharga, ya. Nah, firsanu syatin, ya. Itu bagian telapaknya itu, ya. Qura'u syatin, ya, bagian tulang betisnya yang tidak ada dagingnya, ya. Ya, walaupun ini dianggap tidak berharga, tapi nah, kalau hanya punya itu di rumah, ya, tidak mengapa diberikan kepada tetangganya. Ya. Dan tetangga yang diberi, jangan pernah meremehkan pemberian tetangganya. Ya. Nah, fa'innahu yadkhulus surur ala ahlil bait. Ya. Hadiah yang diberikan oleh tetangga, walaupun pemberiannya itu nah, hanyalah kaki kambing, ya, atau hadiah-hadiah lainnya yang dianggap nah, sepele, ya, itu bisa membuat bahagia tetangganya. Dan yang terpenting, kata beliau mengakhiri penjelasan beliau ini, wala yudhayyi'u rabbuka ajra man ahsana 'amala. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan, ya. Jika dikerjakan ikhlas, ya, mengharapkan wajah dan janji Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus kita hadirkan dalam beramal, melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang lainnya, ya. Ittaqun nar, ya. Bertakwalah, jauhilah neraka, walau bisyiki tamrah, ya, walaupun hanya dengan sepotong atau separuh kurma, ya. Nah, separuh kurma yang disedekahkan karena ikhlas mengharapkan wajah Allah itu bisa menyelamatkan seorang dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan hadis-hadis yang lainnya yang menyebutkan keutamaan sedekah, ya. Jika seorang bersedekah, ya, maka Allah akan nah, melipat gandakan pahalanya sampai seperti gunung, ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Au kama qala Rasulullah SAW. Nah, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.